بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الاتحادية، kita masuk pada yang ke-16 dari aliran-aliran atau nama-nama sekte yang mungkin akan disebut-sebut di dalam kitab kita ini. Yang ke-16, Al-Ittihadiyah. Al-Ittihad wa tasyiru dzataini wahidan, menjadikan dua zat menjadi satu. Apa bahasa Indonesianya? Kamu punya kopi, kamu punya teh, campur jadi satu. Apa namanya itu? Apa namanya? Dilebur ya? Dilebur jadi satu. Dicampur. Itu barakallahu fiikum secara lughatan, secara bahasa. Amma ta'rifuhu min haitsu huwa madhhabun, adapun definisinya dari sisi dia sebagai madhab adalah fahaqiqatuhu anna wujudal kainati huwa ainu wujudillahi ta'ala, bahwa adanya kainat, adanya semua yang ada di alam semesta ini. Kain dari kata kana yakunu kain, artinya yang ada, yang terjadi, yang wujud. Semuanya adalah ainu wujudillahi ta'ala, bahwa itu adalah keberadaan Allah itu sendiri. Ini aliran apa? Ittihadiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti mereka menganggap semua yang kamu lihat di alam semesta ini itu adalah Allah. Karena Allah dengan kainat melebur jadi satu. Inilah yang menyebabkan sebagian mereka berkata Allah di mana-mana dan Allah tidak di mana-mana. Karena semua yang ada ini adalah Allah SWT. Ini aliran yang mengerikan. Tokohnya dari mereka sampai ada yang berkata wamal kalbu wal khinziru illa ilahun, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan. Wamal ilahu illa rahibu fil kanisati, dan tidaklah Tuhan kecuali pendeta di gerejanya. Jadi anjing Tuhan, babi Tuhan, pendeta di gerejanya Tuhan, semuanya Tuhan. Mengapa? Karena mereka semua menyatu dengan Tuhan. Yang lebih mengerikan lagi, mereka anggap Nabi Musa alaihi salam tidak mengerti tauhid, kata mereka. Tetapi Fir'aun lah yang lebih paham tauhid. Mengapa? Karena Musa mengingkari kalau berhala-berhala adalah Tuhan, mengingkari kalau sembahan-sembahan adalah Tuhan, mengingkari kalau Fir'aun adalah Tuhan, sedangkan Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku juga Tuhan. Fir'aun benar kata mereka, Musa salah. Astagfirullah. Betapa kafirnya aliran ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam majmu' fatwanya di juz awal atau yang kedua, beliau menyatakan haulai akfar minal yahudi wan nasara, mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Yahudi hanya berkata Uzair sebagai Tuhan, Nasrani hanya berkata Isa sebagai Tuhan. Tetapi al-ittihadiyah menyatakan seluruh makhluk, seluruh binatang ternak, seluruh makhluk yang hina sekalipun, bahwa itu semua Tuhan. Betapa mengerikannya. Yahudi dan Nasrani mengingkari penyembahan berhala. Yahudi dan Nasrani mengingkari musyrikin yang menyembah Latta, Uzza dan Manat. Kata Yahudi, mereka musyrikin, mereka penyembah berhala. Tetapi al-ittihadiyah berkata bahwa mereka tidak kafir karena mereka menyembah Allah yang menyatu di dalam berhala-berhala tersebut. Menyembah Tuhan yang sudah berbaur, yang sudah melebur, menyatu di dalam berhala-berhala tersebut. Lihatlah betapa mengerikannya aliran ini. Taib, aliran ittihadiyah ini mirip dengan aliran yang ke-17-nya. Yang ke-17, al-hululiyah. Al-hulul huwa ja'lu ahadil jismaini dharfan lil akhar. Al-hululiyah adalah menjadikan salah satu dari dua jisim sebagai dharf. Apa dharf? Tempat. Dharf sebagai amplop, ya. Amplop kamu buka, kamu isi surat. Maka amplopnya ini dharf. Suratnya risalah. Dimasukkan ke dalam sesuatu. Jadi apa hululiyah? Hululiyah adalah menjadikan sesuatu dimasukkan dalam sesuatu yang lain. Loh kan sama dengan yang tadi. Sama enggak? Beda. Kalau yang tadi melebur jadi satu. Satu, dua, kemudian ittahada, menyatu. Melebur ini ke sana, ini ke sini, menjadi satu. Jadi benda atau makhluk adalah Tuhan, Tuhan adalah makhluk, jadi satu. Baik. Ini al-ittihadiyah. Adapun kalau hululiyah, yang satu yahullu ilal akhar, yang satu masuk ke dalam yang lain. Berarti gambarnya begini. Yang ini dharfnya, yang ini madrufnya, yang di dalamnya. Baik, contoh. Mereka berzikir sampai kemudian berkata bahwa Allah telah masuk pada diri saya. Allah telah masuk pada diri saya. Atau dengan istilah mereka, manunggaling Gusti Kawulo. Manunggal itu menyatu Tuhanku bersamaku di dalam diriku. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Yasin Habib rahimahullahu taala, itu lugatan. Ja'lu ahadil jismaini dharfan lil akhar, menjadikan salah satu dari dua jisim, yang satu sebagai tempat yang lain, yang satu sebagai tempat yang lain. Amma istilahan, adapun secara istilah, tadi kan lughatan secara bahasa. Fahumul ladzina yaquluna annallaha qad halla fi sa'iril makhluqati fa indahum annal mahal al makhluq ghairul hal fihi Allah. Secara istilah, aliran yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala masuk atau bisa masuk ke dalam makhluk-makhluknya. Oh, Allah bisa masuk ke dalam seluruh makhluk-makhluknya. Fa'indahum annal mahal, menurut mereka bahwa tempatnya adalah makhluk, sedangkan yang menempatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mirip sekali dengan yang tadi. Kalau yang tadi, yang ke-16 itu, mereka bersyahadatnya dengan kalimat La ilallah, bukan La ilaha illallah, La ilallah. Hati-hati, perhatikan mereka ketika bersyahadat La ilallah, La ilallah. Apa artinya La ilallah? Tidak ada apapun kecuali Allah. Enggak ada apapun kecuali Allah. La ilallah, enggak ada apapun kecuali Allah. Berarti semua ini Allah. Iya. Ini Allah, ini Allah, ini Allah, semua Allah. Ini mengerikan sekali dari aliran Al-Ittihadiyah. Adapun Hululiyah tidak kalah jeleknya, bahwa Allah bisa masuk ke dalam makhluk-makhluk. Maka ketika Ibnu Mubarak ditanya, kaifa na'rif rabbana, bagaimana kami mengenali Rabb kami? Kata Ibnu Mubarak, kenalilah bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Jawabannya cuma dua itu. Kenalilah Allah bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Kalimat terpisah dari makhluk-Nya membantah kedua-duanya. Ini dibantah, ini dibantah. Raddan 'alal hululiyyah wa 'alal ittihadiyyah ma'an, bersama-sama. Yani tertolak atau terbantah hululiyyah, terbantah pula ittihadiyyah, bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, tidak bercampur, tidak melebur, tidak masuk pada makhluk, tidak terpisah dari makhluk-makhluk-Nya. Makhluk rendah di bawah, Allah Maha Mulia, Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk-Nya. Wal farqu bainahum wa bainal ittihadiyah, adapun perbedaannya antara mereka dengan ittihadiyah, annal ittihadiyah taj'alil kaun kullahu ibaratan an wahid. Perbedaannya, kalau ittihadiyah yang nomor 16, mereka menjadikan alam semesta ini ungkapan terhadap yang satu. Alam semesta ini adalah ungkapan terhadap yang satu, yaitu Tuhan. Amal hululiyah fatathbutul wujudaini, adapun hululiyah menetapkan adanya dua wujud. Ada wujud makhluk, ada wujud khaliq. Tetapi al-khaliq masuk ke dalam makhluk. Tapi mereka tidak mengatakan ada dua wujud, sudah melebur jadi satu. Alam ini adalah Tuhan, Tuhan ini adalah alam, kata mereka. Al-awwal wujudullahil hal, adapun hululiyah masih tetap menganggap ada dua wujud. Fatnath wa tathbut wujudaini, mereka menetapkan dua wujud, Yang pertama wujudullah, itu dijuluki al-halu. Apa wazannya al-halu? Hah? Apa? Wazan yang menempati maknanya. Jayid isim fa'il. Dari halla yahullu halun, pelaku. Taib. Atsani, yang kedua mereka menetapkan pula wujud al-makhluk. Makhluk al-mahal. Apa wazannya al-mahal? Isim maf'ul. Dari kata halla yahullu halun mahallun mahallun mihallun. Taib, tempat atau tempat dimasukinya. Nah, bukan maf'ul tetapi isim makan. Falittihadiyah asyaddu kufran minal hululiyah. Maka yang ittihadiyah ini lebih dahsyat kekafirannya daripada hululiyah. Hululiyah masih membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Sedangkan ittihadiyah sudah menyatu jadi satu. Tuhan itu adalah makhluk, makhluk itu adalah Tuhan. Ta'udzubillahi minadh-dhalal wal kufur. Sarraha bihadza Syekhul Islam rahimahullah. Ditegaskan demikian oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, fal yarji' ila fatawahu. Silakan merujuk kepada fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-mas'alah al-khamisa asyrah. Masalah 14 atau masalah yang ke-14 tentang sekte-sekte, aliran-aliran yang mungkin disebut di dalam kitab ini sudah dibahas. Walhamdulillah sampai terakhir ittihadiyah dan hululiyah. Sekarang yang ke-15. Apa masalah yang ke-15? Dzikrun nasabil arba' allati yatakarrar dzikruha fi ghairi ma kitab. Fi ghairi ma kitab. Dzikru an-nasabil arba' au nisabil arba'. I'lam anna min ma'qulain. I'lam anna ma min ma'qulaini illa kana bainahuma ihdan nasabil arba' la khamisa laha. Ketahuilah bahwa tidaklah ada dua yang dipahami oleh akal kecuali antara keduanya ada nisbah yang empat, tidak ada kelimanya. Al-ula al-musawah, al-thaniyah at-tabayun, al-thalithah al-umum wal-khusus al-mutlaq, al-rabi'ah al-umum wal-khusus min wajhin. Ini penting karena sungguh di tulisan para ulama sering sekali berbicara salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau empat-empatnya disebut dari istilah-istilah ini. Yang pertama istilah musawah. Apa musawah? Babituha, definisi musawah adalah an yakunal ma'qulani la yaftariqanil battah. Bahwa kedua yang ma'kul ini, kedua yang dipahami dengan akal ini, tidak ada perbedaan sama sekali. Maka dijuluki musawah. Kal insani wan natiq. Fa inna kullu dhatin tathbut laha al-insaniyah, tathbut laha an-natiqah, wal-aqsu sahih. Seperti al-insan dengan an-natiq yang berbicara. Fa inna kulla dhatin tathbutu laha al-insaniyah. Kalau berbicara berarti dia manusia. Kalau manusia maka dia berbicara. Apa itu? Musawah. Ini ma'kul, ini ma'kul. Ini dipahami, ini dipahami. Kedua-duanya sama, saling mendukung. Kullu dhatin tathbut lahal insaniyah tathbut lahan natiqiyah. Maka setiap sesuatu yang memiliki sifat kemanusiaan, maka dia memiliki sifat natiqiyah. Wal'aqsu sahih, demikian pula dibalik. Al-aqsu kebalikannya juga sahih. Setiap yang berbicara adalah manusia. Baik. Yang kedua, at-tabayun. Tabayun itu sebaliknya. Tadi sama, sekarang berbeda. Yang ketiga, umumun wa khususun mutlak. Yang satu umum, yang satu khusus. Yang ketiga, yang keempat, umum khusus dari sisi tertentu. Dari sisi ini yang lebih umum, dari sisi itu yang lebih khusus. Saya ringkaskan begini karena anak-anak sudah keluar, sudah mulai ramai, tidak bisa dilanjutkan. Ringkasnya kita gambar diagram Venn namanya. Diagram apa? Diagram Venn. Ini ma'kul. Ini ma'kul. Satu hitam, satu putih. Sama apa enggak sama? Tidak sama. Disebut tabayun. Tabayun. Gambarnya lingkaran terpisah. Ini gambar diagramnya. Diagram kedua. Ini manusia. Baik. Ini yang berakal dan berbicara. Sama enggak? Ya, itu-itu juga gambarnya. Berarti hanya satu lingkaran saja. Kenapa? Karena sama. Manusia adalah yang berbicara. Yang berbicara adalah manusia. Yang berbicara seperti ini, seperti kita berbicara. Kalau burung kan berkicau. Kalau sapi melengguh. Kalau kuda meringkik. Kenapa? Gambarnya satu. Apa namanya ini? Hah? Musawa. Baik. Gambar yang ketiga. Umumun wa khususun. Umumun wa khususun. Manusia atau lingkaran. Makhluk yang pandai berhitung. Ada berapa? Manusia bukan? Manusia Ustaz, tapi gak seluruhnya. Iya kan? Manusia, tapi tidak seluruhnya. Bahkan bisa menghitungnya dengan cepat seperti kalkulator. Wah, gak seluruhnya itu Ustaz. Berarti dia manusia, tapi di dalamnya cuma sekian orang saja. Berarti di dalam lingkaran besar yang bernama manusia, ada lingkaran kecil yang bisa menghitung dengan cepat seperti kalkulator. Ya. Berarti umumun wa khusus. Ini umum manusia. Wa khusus. Umumun wa khususun mutlak. Benar-benar umum wa khusus. Lingkaran yang satu di dalam lingkaran yang lain. Lingkaran yang besar itu adalah manusia, lingkaran yang kecil di dalamnya orang-orang yang pandai berhitung dengan cepat. Enggak semuanya, tapi khusus sekian banyak orang saja atau sekian orang saja. Gambarnya lingkaran dalam lingkaran. Sekarang yang keempat, umumun wa khususun min wajhin. Gambarnya begini. Kalau lihat dari sisi ini yang umum, ini yang khusus. Kalau lihat dari sisi yang ini yang umum, ini yang khusus. Gambarnya dua lingkaran beririsan. Ini saya katakan gambarnya dua lingkaran beririsan supaya akhwat bisa paham yang saya gambar di sini. Berarti empat gambar. Gambar pertama dua lingkaran terpisah. Karena tabayun, berbeda satu dengan lainnya sama sekali. Yang kedua, satu lingkaran saja. Mengapa? Karena sama. Musawa, yang disebut dengan A, yang disebut dengan B, sama. Lingkarannya itu-itu juga. Taib. Kemudian, gambar ketiga, lingkaran di dalam lingkaran. Lingkaran yang besar adalah yang umum, lingkaran yang kecilnya yang khusus. Itu namanya umumun wa khususun mutlak. Kalau gambar dua lingkaran beririsan, maka itulah umumun wa khususun min wajhin. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.